Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah. Siapa yang lebih sesat dari mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak mungkin bisa mengabulkan baginya sampai hari kiamat, dan mereka lalai terhadap doa-doa orang yang berdoa kepadanya, dan idza husyiran nas, kalau dikumpulkan manusia, kanu lahum a'daan, mereka justru akan saling bermusuh-musuhan. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka akan mengingkari peribadatan orang-orang yang menyembahnya. Disebutkan dalam syarahnya, Allah Subhanahu wa taala menafikan ahadun adalla mimman yad'u ghairah. Menafikan, meniadakan, tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Dan Allah kabarkan bahwa selain Allah tidak akan bisa mengabulkan doa. Tidak bisa mengabulkan permintaan orang yang memintanya ila yaumil qiyamah. Wal ayah ta'ummu kulla man yud'a min dunillah. Dan ayat ini mencakup seluruh yang diseru selain Allah. Mencakup seluruh yang diseru dengan doa selain Allah. Artinya tidak terkecuali. Pokoknya selain Allah tidak boleh kita berdoa kepadanya. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, "Qulid'u alladziina za'amtum min dunillah wa min dunihi, fala yamlikuuna kashfadh-dhurri 'ankum wa la tahwiila." Kata Allah, silakan panggil mereka-mereka yang kalian anggap selain Allah. Mereka tidak memiliki atau tidak mampu untuk menyingkapkan kesusahan, untuk menghilangkan kesusahan dari kalian. Wala tahwila, dan tidak mungkin pula bisa merubahnya. Wa fi hadhihi al-ayah, di dalam ayat ini akhbara annahu la yastajib. Dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa selain Allah tidak akan bisa mengabulkan. Wa annahu ghafilun an da'ihi, dan bahwasanya semua yang diseru selain Allah lalai, tidak tahu menahu tentang doa orang yang berdoa kepadanya. Wa idza husyiran nas, dan kalau manusia dikumpulkan nanti, justru mereka akan saling bermusuh-musuhan. Fatanawalat al-ayatu kulla da'in. Maka ayat ini mengenai semua orang yang berdoa pada selain Allah. Mencakup semua orang yang berdoa kepada siapapun yang selain Allah. Ayat ini mengenai orang yang berdoa pada batu, mengenai pula orang yang berdoa pada pohon, mengenai pula orang yang berdoa pada manusia yang telah mati, pada kuburan-kuburan, mengenai pula orang-orang yang berdoa pada orang saleh, atau berdoa pada nabi, atau berdoa pada malaikat. Karena malaikat selain Allah, nabi selain Allah, semua selain Allah. Maka tidak boleh berdoa pada malaikat ataupun kepada nabi ataupun kepada orang-orang saleh. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, "Wa idza husyiran nas kanu lahum a'daan." Ketika manusia dikumpulkan, mereka akan saling bermusuh-musuhan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, kata Abu Ja'far Ibn Jarir, "Idza jumi'an nasu," kalau manusia dikumpulkan yaumul qiyamah, "fi mauqifil hisab," di tempat dihisabnya manusia, "kanat hadhil alihah," maka niscaya yang dituhankan di dunia, yang mereka berdoa kepadanya di dunia, akan menjadi musuh-musuhnya. Li'annahum yatabarra'una minhum, karena mereka semua akan berlepas diri dari pendoa-pendoanya. Berlepas diri dari siapa yang berdoa kepadanya. Jadi semua yang diseru dengan doa, mereka akan berlepas diri dari orang yang berdoa kepadanya. yang berdoa kepada malaikat, malaikat akan berlepas diri dari mereka. Yang berdoa kepada Nabi dan Rasul, maka Nabi dan Rasul akan berlepas diri dari mereka. Yang berdoa pada orang soleh, orang solehnya akan berlepas diri dari mereka. Inilah makna ayat, wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Mereka terhadap peribadatan orang-orang yang menyembahnya, kafirin, mengingkari. Mereka yang disembah tadi, mengingkari para penyembahnya. Mereka yang berdoa kepada manusia, maka manusia tadi akan berlepas diri dari orang yang berdoa kepadanya. Siapa yang nyuruh kalian berdoa kepada aku? Aku tidak menyuruh kalian berdoa pada aku. Aku mengajarkan pada kalian tauhid, mintalah pada Allah. Rasulullah juga akan mengatakan demikian, para rasul, para anbiya juga akan berkata demikian. Aku menyuruh kalian berdoa pada Allah, menyembah Allah. Kenapa kalian berdoa kepadaku? Wa kanat alihatuhum allati ya'budunaha fid dunya li'ibadatihim. Demikian pula berhala-berhala. Demikian pula tuhan-tuhan yang mereka sembah. Apakah yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kayu, salib, atau menyembah keris, semuanya akan melepas diri dan akan mengingkari. Li'ibadatihim jahidin. Mereka akan menjadi jahid, menentang penyembah-penyembahnya. Li'anahum yaquluna yawmal qiyamah. Karena mereka semua akan berkata, ma umirna, ma amarna bi'ibadatina. Kami enggak nyuruh kalian menyembah kami. Mereka akan berkata, kami enggak menyuruh kalian menyembah kami. Wala sya'arna bi'ibadatihim iyana. Ya Rabbi, kami enggak merasa mereka menyembah kami. Kami enggak tahu menahu kalau mereka berdoa kepada kami. Kami enggak tahu menahu sama sekali. Kami enggak ikut-ikutan, kami enggak nyuruh, kami enggak perintah. Kami berlepas diri dari mereka, ya Allah. Demikian orang-orang saleh akan berlepas diri dari para penyembah-penyembahnya. Tabarra'na ilaika minhum ya Rabbana. Mereka akan berkata, kami berlepas diri, wahai Rabb kami, dari mereka. Jangan seret kami karena perbuatan mereka. Mungkin ada yang bertanya, tahu dari mana? Tahu dari mana kamu? Kok mereka akan bilang begini, mereka akan bilang begitu? Ya tentunya dari Al-Quran, dari ayat Allah. Lihat ayat berikut. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dhallu sabil qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Perhatikan ayat ini dalam surat Al-Furqan ayat 17 dan 18. Kata Allah, hari ketika mereka dikumpulkan, yauma yahsyuruhum, hari ketika dikumpulkan mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan dikumpulkan pula yang disembahnya, disembah dengan doa, disembah dengan yang lain, akan dikumpulkan semuanya, penyembahnya dan yang disembahnya, yang berdoa dan yang diseru dengan doa, akan dikumpulkan. Kemudian Allah katakan pada mereka yang disembah, mereka yang diseru, mereka yang dijadikan tujuan doa, Allah katakan pada mereka, antum adlaltum ibadi, apakah kalian menyesatkan hamba-hambaku, menyuruh mereka beribadah kepadamu? Amhum dallus sabil, atau mereka sendiri yang sesat? Maka jawaban yang disembah tadi, qalu subhanak, mereka berkata, maha suci engkau ya Allah, enggak pantas bagi kami untuk mengambil selain engkau sesembahan-sesembahan. Enggak pantas bagi kami menjadikan selain engkau sebagai wali-wali, penolong-penolong. Walakin matta'tahum wa aba'ahum. Tapi ketika engkau memberikan kenikmatan pada mereka dan bapak-bapak mereka, sampai mereka lupa terhadap zikir, lupa mengingat Allah, akhirnya jadilah mereka kauman bura. Jadi menjadi kaum yang jelek, kaum yang sesat. Menjadi kaum yang berdoanya kepada manusia. Menuhankan batu, menuhankan kuburan, menuhankan pepohonan, ila akhirih. Tapi tadi Ustaz bilang yang disembah para malaikat, para rasul, itu kan enggak ada di situ dalam ayat itu, enggak disebut. Kamu lihat tafsirnya. Dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ketika membahas ayat tadi wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, ketika dikumpulkan mereka dan dikumpulkan pula orang-orang yang disembahnya, yang ternyata berlepas diri dari mereka. Siapa yang dimaksud? Kata Ibnu Jarir, minal malaikati wal insi wal jinni. Kata Ibnu Jarir, yakni malaikat-malaikat, manusia dan jin. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah jin. Tapi kan Rasul enggak disebut. Lah Rasul itu manusia apa bukan? Astagfirullah. Ngeyel. Artinya barakallahu fikum, tidak ada satu manusia pun yang boleh disembah, walaupun dengan doa. Berdoanya bukan ya Allah, tapi manggil ya Husain, ya Husain, ya Husain. Berdoa kepada Husain, bagaimana hukumnya? Syirik. Dan memang mereka Syiah Rafidhah sampai menamakan diri mereka dengan Abdul Husain. Bukan Abdullah. Bukan Abdullah, bukan Abdurrahman. Tapi Abdul Husain, Musa Musawi. Tokoh Syiah Dhal. Namanya Abdul Husain. Karena memang menyembahnya menyembah Husain. Namanya Abdul Husain. Namanya sudah syirik. Perbuatannya sudah banyak terekam. Audionya banyak. Bahkan dengan gambar mereka. Ketika berdoa kepada Al-Husain. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah memuliakan ahlil bait, mensucikan Al-Hasan wal Husain wa juga ahlil bait seluruhnya. Tetapi apakah berdoa kepada Hasan wal Husain? Apakah berdoa kepada Ali? Tidak. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendoakan ahlil bait. Semoga Allah bersihkan mereka sebersih-bersihnya. Semoga Allah sucikan sesuci-sucinya. Semoga Allah berikan kemuliaan. Semoga Allah berikan kepada mereka pahala yang besar, ila akhir. Tapi doa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka yang berdoa memanggil-manggil manusia, ya Husain, ya Husain, tolonglah kami, bantulah kami, ila akhirihi. Niscaya yaumul qiyamah, Al-Husain akan berkata, ketika ditanya oleh Allah, a'antum adlaltum ibadi, apakah engkau menyesatkan hamba-hambaku? Menyuruh mereka beribadah kepadamu. Kira-kira apa jawabannya? Ya Allah terangkan di sini. Mereka akan menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Enggak pantas bagiku untuk menjadikan seseorang sebagai Tuhan selain engkau. Baik. Maka kata Ibnu Jarir, ayat ini menceritakan semua yang disembah, padahal dia sesungguhnya saleh. Seperti malaikat, atau manusia yang saleh, atau jin yang saleh. Hah? Sebab kalau yang tidak soleh akan diadab di neraka bersama-sama. Taib. Bahkan Ibnu Jarir membawakan riwayat dengan sanadnya sampai kepada Mujahid, seorang tabi'i, muridnya sahabat yang mulia. Qal, kata Mujahid, yang dimaksud dalam ayat ini adalah Isa wa Uzair wal malaikah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Isa, Nabi Uzair, dan malaikat-malaikat. Artinya, ayat ini menceritakan tentang mereka, malaikat-malaikat, dan nabi-nabi. Yang ketika manusia menyembahnya, Nasrani menyembah Isa, Yahudi menyembah Uzair, dan Syiah menyembah Husain, Dan demikian banyak yang menyembah malaikat-malaikat. Artinya dengan berdoa kepada malaikat. Berdoa kepada manusia. Kepada Isa, kepada Uzair. Maka barakallahu fikum, kata Allah, nanti ketika mereka dikumpulkan, yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, ketika mereka dikumpulkan penyembahnya dan yang disembahnya, Allah akan katakan kepada yang disembah, Nabi Isa, Nabi Uzair, akan ditanya, tentunya juga Al-Husain, tentunya juga semua orang-orang saleh, antum adlaltum ibadi, apakah kalian menyesatkan hamba-hambaku sehingga mereka menyembah kuburanmu, mereka meminta kepadamu, mereka sampai tawaf mengelilingi kuburanmu, apakah kamu yang nyuruh? Semua menjawab dengan sama, Allah kisahkan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, kami enggak nyuruh mereka, enggak pantas bagiku untuk menyuruh mereka menyembah selain engkau. Jawabannya kan sama. Maka barakallahu fikum. Ini adalah tauhid yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan, di dalam surat yang sedang kita bahas, yaitu Al-Ankabut ayat 17, dan juga surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Ini semua mengajarkan tauhid. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.